Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi agar diberikan kesehatan, afiah, panjang umur. Dan juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para guru-guru kita, para habaib, para asatidah, para kiai, para alim ulama, hadirin, hadirat. InsyaAllah mendapatkan berkah, mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, pada pagi hari ini barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib di dalam kitab An-Nasahih Diniyah, hal-hal yang berkenaan tentang salat, yang mana salat tersebut dikatakan oleh beliau bahwasanya salat di dalam suatu agama, salat di dalam agama Islam kedudukannya sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Apakah ada manusia yang hidup tanpa kepala? Enggak ada. Hidup tanpa tangan? Ada. Hidup tanpa kaki? Ada. Hidup tanpa tangan dan kaki? Ada. Hidup tanpa mata, tanpa telinga? Ada. Tanpa lidah? Ada. Tapi hidup tanpa kepala? Enggak bisa. Begitu juga Islam tanpa sholat, tidak ada Islam di situ. Tidak terwujud Islam di situ. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, al-ahdu bainana wa bainahum, yani al-musyrikin, as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, kesepakatan antara kita dan mereka, orang-orang yang masuk Islam, kesepakatan antara kita dan mereka adalah sholat. Yang meninggalkan sholat tersebut maka dia telah kafir. Meninggalkan sholat ada dua macam. Ada orang ninggalin sholat dengan berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Orang yang semacam ini, yang berkeyakinan kalau sholat lima waktu tidak wajib, walaupun dia sholat, maka dia telah kafir dan murtad. Harus yakin kalau sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Yang berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillahi min dzalik. Namun yang berkeyakinan saya tahu, saya percaya sholat wajib, cuma saya malas, cuma kagak sholat, tahu wajib, cuma gak sholat, maka orang tersebut tetap muslim. Tetap dia itu muslim, selama dia berkeyakinan sholat itu wajib, tetap dia itu muslim dalam madhab Syafi'i, dalam madhab kita. Namun tugas pemerintah, pemerintah, tugas mereka untuk menjalankan syariat Islam terhadap orang tersebut, dipanggil orang ini, diperintahkan untuk sholat. Apabila tetap dia gak mau sholat, ditunggu sampai keluar waktu sholat, bahkan keluar dari waktu jamaknya, artinya zuhur, ditunggu, udah asar, suruh sholat zuhur, masih belum juga, sampai keluar waktu yang boleh dijamak. Zuhur bisa dijamak ke asar karena uzur. Keluar waktu jamak dia masih belum sholat, maka dijalankan hukum Islam terhadap orang tersebut, diapain? Kepalanya dipenggal. Tetap sebagai orang Islam cuma, tapi kepalanya dipenggal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah karenanya ini sholat kedudukannya sangat penting di dalam agama Islam ini, sehingga dijadikan sebagai rukun min arkanil Islam. Pertama, setelah kita mengucap dua kalimat syahadat, kita harus belajar sholat. Kita harus belajar sholat, mengerti tentang sholat, harus menjalankan sholat lima waktu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintah sholat tersebut. Ketika datang perintah sholat dari Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azam itu, semua perintah zakat Allah Ta'ala kirim wahyu, Malaikat Jibril yang menyampaikan. Perintah haji pun demikian. Perintah amal ibadat yang bermacam-macam, semuanya melalui wahyu. Tapi perintah sholat, maka diperintahkan Nabi Muhammad naik untuk menerima perintah tersebut secara langsung. Datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah Ta'ala, diperintahkan perintah sholat. Pertama kali diperintahkan, tahu berapa sholat? 50 waktu, bukan 50 rakaat. 50 waktu. Kita sekarang sholat ini berapa waktu? 5 waktu, berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau 50 waktu berapa? 170 rakaat. 5 waktu kita. Kalau 50 waktu, Masya Allah, kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Artinya tiap jam bisa ada 2 waktu sholat. Bahkan ada yang 3 waktu sholat. Tiap jam. Kapan kita tidur? Kapan kita makan? Kapan kita kerja? Sibuk. Namun Allah Ta'ala berikan keringanan kepada kita dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 50 waktu dikorting jadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50. Pahala tetap 50 dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus yang 5 waktu ini masih mau ditinggalin juga? Keterlaluan. Disebut sholat sebab sholat ini adalah silah bainal abad war rabb, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya disebut sholat. Kita mengucap 2 kalimat syahadat. Ini kita kalau orang kerja, pegawai, pergi ke kantor, ada wajib lapor gak? Ya, kita selalu tuh ada apa namanya, ada kartu absen, kita masukin kartunya. Saya ada, masuk jam sekian, keluar jam sekian. Nah, kita adalah pekerjanya Allah. Kita pegawainya Allah. Kita bekerja untuk Allah dan kita punya wajib lapor kepada Allah Ta'ala sehari 5 kali. Melek mata, bangun subuh, lapor, ya Rabb, ini saya lapor, saya masih Islam, saya masih beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu zuhur, tengah hari, setelah kita selesai, yang belanja di pasar kelar, kemudian juga yang pulang yang di kantor jam istirahat, maka saat tengah hari tersebut kita melapor kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dalam 2 kalimat syahadat yang kita baca waktu tasyahud dalam sholat, ya Rabb, saya masih Islam. Kemudian juga tatkala kita asar, kita melek mata lagi bangun habis tidur siang, ya Rabb, saya masih Islam. Ketika maghrib tenggelam matahari, ya Rabb, saya masih Muslim, hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Isya pun juga demikian, selalu lapor kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu terkoneksi, terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau orang gak mau sholat, kenapa? Gak mau lapor sama Allah. Durhaka, membangkang, mau kabur, mau makar kepada Allah Ta'ala. Makanya orang kalau kagak lapor sama Allah Ta'ala, gak beres hidupnya. Dunianya berantakan, akhiratnya juga berantakan. Sejahat-jahatnya manusia, kalau dia masih melaksanakan sholat 5 waktu, masih bakti kepada ibu bapak, masih demen pengajian cinta aulia, maka sejahat-jahatnya orang insya Allah bakalan jadi baik. Tapi kalau dia gak mau sholat 5 waktu, durhaka sama orang tua, gak mau hadir pengajian, kagak cinta aulia, gak cinta ulama, udah lengkap dah, pas banget nih orang di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya ayo, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bagaimana menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Bayangin, dia mau ketemu majikan sebentar lagi, mau lapor kepada majikan, mau diaudit oleh majikan, mau menghadap kepada majikan sebentar lagi. Apa menghadap majikan dengan muka cemong berlumur maksiat, dengan tangan habis mencuri, dengan lidah habis bergunjing, habis bergosip, habis ngatain orang, habis mencaci orang, habis berdusta? Apa dia menghadap kepada Allah Ta'ala dengan telinga yang berlumuran karena mendengarkan kemaksiatan yang haram? Datang menghadap kepada Allah Ta'ala mau lapor, masih dalam keadaan dosa, malu. Sehingga dia berpikir, oh nanti saya mau menghadap Allah, saya masih punya dosa. Hati-hati. Di stop dulu. Taubat dulu. Berusaha menjauhi kemaksiatan, dia berpikir, bentar lagi saya mau menghadap kepada Allah. Bentar lagi saya mau bicara sama Allah. Bentar lagi saya mau lapor kepada Allah Ta'ala. Masa saya berbuat kemaksiatan? Dan orang kalau sudah sehari 5 kali wajib lapor kepada Allah Ta'ala, dia laksanakan. Dia laksanakan bukan dengan hati yang lalai, dengan rasa ini saya menghadap kepada Allah, saya laporan kepada Allah, saya berikrar kepada Allah, saya memperbaharui perjanjian saya kepada Allah. Diperbaharui perjanjian kita kepada Allah Ta'ala dalam sholat kita, memperbaharui hubungan kita dengan Allah Ta'ala dalam sholat kita. Maka apakah ini orang kira-kira bakal bertengger dalam kemaksiatan? Enggak bakalan. Yang jahat bakalan jadi baik. Tapi ini sholat tapi masih nyolong, sholatnya gak beres berarti, sholatnya gak benar berarti. Melakukan kemaksiatan mata, tangan, kemaluan, segala macam dia lakukan. Dia bilang saya sholat, oh, sholatnya ada sesuatu yang salah dengan sholatnya ente. Gak beres sholatnya ente. Kalau sholatnya beres gak bakalan seperti itu. Itu disebutkan bahwasanya ada satu ulama datang ke satu negeri. Ini negeri tempatnya para ulama. Itu ulama minta berikan nasihat kepada kami, wahai imam. Maka disampaikan, kalian nih para ulama, saya mau nasihatin apa? Bilang, tolong nasihatin kami, ya udah. Kalian sholat enggak? Sholat. Ya khalas, laksanakan sholat, sholat yang benar. Bilang, kita ulama, masa enggak sholat? Sholat yang bagaimana? Sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang-orang yang senantiasa berada di dalam sholat. Orang yang sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idha massahu syarru jazu'a wa idha massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala sholatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lissa'il wal mahrum. Orang-orang yang selalu dawam di dalam sholat, dawam di dalam sholat, enggak lepas dari sholat. Ketika dia ke toko, dia berdagang, oh, siapa yang dagang? Yang berdagang adalah orang yang sholat. Siapa yang bekerja? Pegawainya siapa? Pegawai saya adalah orang yang sholat. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah orang yang sholat. Kamu berbisnis dengan siapa? Berbisnis dengan orang yang sholat. Menikah, siapa calon kamu? Calon saya orang yang sholat. Siapa kawan kamu? Kawan saya orang yang sholat. Nah, kita sekarang sholat kita udah benar atau belum? Tahu gak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apa hobinya beliau? Apa kesenangan beliau? Nabi bilang, ju'ilat ghurratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya, kesenangan saya, kegembiraan saya di dalam salat. Dan Rasulullah ketika beliau datang problem, datang masalah, ada hal-hal problem besar, beliau asra'a ila shalah, bersegera menuju salat. Kenapa? Solusi semuanya ada di situ. Sumpek, stres, banyak beban pikiran, pergi sholat, jumpa kepada Allah Ta'ala, curhat kepada Allah Ta'ala. Cuma kita pandai curhat kepada manusia, tapi kita bodoh di dalam curhat kepada Allah Ta'ala. Kita bisa ngadu sama orang, tapi kita bodoh di dalam mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita pandai minta tolong kepada orang, tapi kita kurang di dalam meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Dan Allah Ta'ala senantiasa membuka pintunya buat kita siang dan malam, pagi dan sore. Kalau kantor ada tutupnya, ente ngetok pintu rumah orang jam 3 malam disangka maling. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menanti kita. Begitu masuk sepertiga malam yang terakhir, Allah Ta'ala manggil, hal min mustaghfir, hal min ta'ib, hal min talib hajah. Ada yang mau istighfar gak? Ada yang mau taubat gak? Ada yang punya hajat gak? Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang manggil. Apa Allah perlu sama sholat kita? Sampai kita dipanggil, ditawarin. Apa Allah perlu sama sholat kita? Kagak. Tapi kita yang perlu kepada Allah Ta'ala. Tapi seolah-olah Allah Ta'ala yang ngajakin kita, ayo sini. Masya Allah. Ya akhi Rabb, Rabb Karim, Rahim, Rahman, penyayang, cinta sama kita sekalian. Hingga kita diizinkan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Orang kalau habis ngegarong rumah kita, habis nyolong harta kita, bawa lari motor dan mobil kita, anak kita diganggu, misalkan nih, kira-kira kita masih mau melihat mukanya orang enggak? Kagak mau, ogah, enak melihat mukanya. Enggak mau lihat mukanya, jangan sebut namanya. Wah, kita berapa kali maksiat sama Allah. Mata kita durhaka sama Allah. Telinga kita durhaka kepada Allah. Allah bilang, jangan dengar yang haram, kita dengar. Jangan ngomong yang jelek, kita ngomong. Jangan sentuh yang haram, kita sentuh. Jangan buka-bukaan aurat, kita buka. Apa aja yang Allah Ta'ala larang, kita langgar. Apa yang Allah Ta'ala suruh, kita bangkang. Oh, kita makhluknya Allah, kita pegawainya Allah, kita budaknya Allah. Udah gitu Allah Ta'ala masih manggil kita, hayya alal falah, yuk salat. Hayya alal falah, mau untung gak? Ayo sini beruntung. Masih disambut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih mau diterima. Coba, yang maksiat seandainya, yang maksiat dilarang sholat. Ya Allah. Yang maksiat, yang lidahnya kotor, gak boleh memanggil nama Allah. Tapi Allah Ta'ala masih ngizinin, ud'uni astajib lakum, panggil saya kabulkan kalian. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang banyak menzalimi dirinya, ente bikin jahat, bikin dosa, apa ngejahatin Allah, apa mengganggu Allah, apa mencederai Allah? Tidak, kita ngejahatin diri kita sendiri, kita mencederai diri kita sendiri, kita membakar diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, wahai yang telah bikin dosa, yang ngejahatin dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sini, balik sini, ayo sholat, datang sama saya, mendekat. Kamu apa problem kamu? Dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mampu mengampuni semua dosa. Sini sholat. Pertama itu yang dihisab besok hari kiamat, sholatnya. Kalau sholatnya beres, yang lain ikut beres. Cuma kalau sholatnya berantakan, yang lain urusan kita berantakan, dunia akhirat kita berantakan. Keluarga kita, anak-anak kita, tegaskan mereka, anjurkan mereka, semangatkan mereka untuk sholat. Kita nyuruh mereka sholat, cuma kita nggak sholat. Sholat, kitanya nonton TV. Bangun malam tahajud, kitanya molor. Contohkan, ajak mereka sholat, ayo sholat jamaah. Sial rumah yang di dalamnya ada orang yang kagak sholat. Hancur rumah yang di dalamnya ada orang yang kagak sholat. Celaka orang yang dekat dengan orang yang kagak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini orang gak punya hubungan sama Allah Ta'ala? Terputus koneksinya dengan Allah Ta'ala. Jalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sholat kita, dalam ibadat kita, agar kita nyambung kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatu. Terus saudara-saudara sekalian, di dalam sholat tersebut, seseorang tuh kalau udah merasakan lezatnya sholat, udah gak ada lagi yang lebih lezat buat dia. Nabi Muhammad sampai bilang, udah buat saya tuh yang paling enak sholat. Sampai di antara mereka adalah Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Suka baca kan Aqidah Sakran? Aqidahnya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu yang banyak dibaca Aqidah beliau tuh. Kalau habis ratib kita baca tuh Aqidah. Nah itu yang disusun oleh Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu beliau kalau udah sholat, tenggelam dalam sholatnya. Tidak masuk waktu sholat fardu, melainkan beliau udah ada di masjid. Beliau bersiap nyambut sholat itu seperti menyambut tamu agung. Orang kalau nyambut tamu agung bagaimana? Bau badannya? Enggak. Wangi, harum. Dia mandi untuk setiap sholat fardu. Mandi untuk setiap sholat fardu. Tidak datang waktu azan, dia udah di masjid. Dia sendiri yang azan. Dia sendiri yang qomat, dia mendapatkan kemuliaan untuk jadi imam. Sebab dia memang imam, ulama pada masanya. Dia ambil fadilah itu semua, dia dapatkan. Kemudian udah gitu, kalau beliau udah sholat nih, di saat-saat tertentu, beliau tenggelam dalam sholatnya sampai apa? Kalau udah berdiri, udah lupa untuk ruku, saking nikmatnya, kenikmatan yang beliau rasakan waktu berdiri. Ketika ruku, menikmati kelezatan dalam munajat waktu saat ruku, sampai gak sadar udah waktunya berdiri, i'tidal. Kalau sujud, gak sadar kalau dia mesti duduk, antara duduk, antara dua sujud. Sampai itu, dia tempatkan murid beliau, bilang, kalau saya berdirinya udah kagak wajar, ingetin saya, sadarkan saya. Kalau saya sujudnya udah kelamaan, kagak wajar, ingetkan saya. Sampai muridnya tuh kalau ngelihat apa namanya, dia berjaga, kalau Syekh Ali sholat, sholat sunnah. Udah waktunya ruku, masih belum ruku juga, kepanjangan, dia bilang, ya imam, ruku! Maka dia tergugah dari sholatnya, dia ruku. Bukan tidur, baca, tapi tenggelam dalam bacaannya, asyik dalam bacaannya. Udah ruku, lama rukunya, ya imam, i'tidal. Sampai kadang ditepuk, oh, i'tidal. Dia bangkit dari i'tidal. Sujudnya pun demikian. Kenapa? Lezat. Nikmat. Tahu enggak? Qudwatuhum, teladan mereka di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, washabah wa tabi'in. Disebutkan kalau Al-Imam Uwais Al-Gharni, Sayyidu Tabi'in, itu beliau kalau dia datang waktu malam, dia bilang, "Al-laila lailatul ruku." Ini malam adalah malam untuk ruku. Maka begitu habis isya, dia takbir Allahu Akbar. Dia sholat ringkas, begitu waktunya ruku, dia ruku asyik dalam rukunya sampai menjelang subuh. Malam berikutnya dia bilang, "Al-laila lailatul qiyam." Ini malam adalah malamnya untuk berdiri dalam sholat. Begitu dia takbir Allahu Akbar, dia baca Quran dia terus sampai menjelang subuh. Tidak ruku, melainkan kalau dia dekat subuh. Malam berikutnya dia bilang, "Ini malam adalah malam bersujud." Dia takbir, dia sholat ringkas, begitu sampai waktunya sujud, enggak bangkit dari sujudnya sampai menjelang subuh. Radhiyallahu anhu arba. Wah, kita ini malam, malam apa? Oh, malam sinetron. Malam TV, malam dangdutan, nah, malam orkesan. Kita di mana? Mereka di mana? Jauh kita sama mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat. Musbilan min kulli ain, dam'atan min ba'di dam'ah, mengalir dari kedua bola matanya. Air mata demi air mata tuh ngucur sampai berbekas hitam di pipinya. Saking panasnya tuh air mata. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiap malam 1000 rakaat. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tiap malam 1000 rakaat. Oh, kita yang 5 waktu aja setengah mati. Setengah mati. Waliyadu billahi min dzalik. Ayo kita semangat cari kelezatan kenikmatan dalam salat. Rugi orang meninggal dunia kalau belum merasakan nikmatnya salat. Rugi. Itu udah nyobain durian? Udah. Udah nyobain soto di sono? Udah. Udah nyobain makanan di sana? Udah. Udah nyobain nikmatnya salat? Belum. Udah nyobain nikmatnya ruku? Belum. Udah nyobain nikmatnya sujud? Belum. Tahu gak Allah Ta'ala bilang posisi terdekat antara hamba dengan Allah saat dia sujud? Ada apaan? Ada apa? Posisi yang mana nih? Yang puluhan tahun mungkin belum kita temukan. Kita sujud ribuan kali. Tapi udah temukan belum pendekatan dengan Allah saat kita sujud? Itu saat-saat terdekat antara hamba dengan Allah saat dia sujud. Mana dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar sholat doang, mendirikan sholat. Sayyidina Ibrahim waktu dia doain keturunannya apa? Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ya Allah, jadikan saya yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, keturunan kita sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, menjalankan sholat, dan juga Allah Ta'ala nampakkan pada kelakuan kita, pada pola fikir kita, pada keseharian kita pengaruh daripada sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syadiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.